Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis bersama kembali, walaupun ini majelis online, akan tetapi semoga ya di dalam masa-masa pandemi ini semoga tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis ilmu kepada kita dan memberikan pahala yang besar kepada kita karena kita berusaha untuk menuntut ilmu agamanya walaupun kondisinya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah pandemi ini. Maka insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita, fikih ibadat, yaitu dengan menggunakan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala. Maka tema kita insyaallah pada malam ini adalah mengenai adab-adab dalam menunaikan hajat. Ya, adab-adab ketika kita melakukan istinja. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan dalam masalah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Islam telah mengatur bahkan urusan istinja. Ya, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mencakup seluruh kehidupan manusia, baik hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga antara manusia dengan orang lain. Dan di dalam Islam, ya terutama di dalam ilmu fikih, seluruh aspek kehidupan manusia itu telah diatur dan telah ada tuntunannya, ya telah ditetapkan tuntunannya di dalam ilmu fikih. Sebagaimana definisi dari ilmu fikih itu sendiri, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang bersifat perbuatan. Maka hampir-hampir ya, atau bahkan tidak ada sama sekali perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia yang tidak ada tuntunannya, ya. Jadi intinya semua ada tuntunannya. Ya, Islam itu mengatur seluruh perbuatan manusia, baik itu hubungannya antara manusia dengan Allah, manusia dengan orang lain, manusia dengan dirinya sendiri, itu semua ada tuntunannya. Maka di antara bab yang menunjukkan hal itu, di antara bab yang membuat kita menyadari bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, adalah bab ini, yaitu bab al-istinja. Dan penulis yaitu Syekh Al-Ba'li rahimahullahu taala, beliau wafat tahun 1192 Hijriah. Beliau dan juga para fuqaha, tidak hanya beliau ya, terutama para fuqaha Hanabilah, setelah membahas masalah air dan setelah membahas masalah bejana, maka mereka membahas kemudian masalah al-istinja. Ya, sebelum membahas misalnya taharah seperti wudu, seperti ghusl, seperti ghusl itu mandi wajib ya. Seperti sebelum membahas tayamum, sebelum membahas ya, menghilangkan najis, maka istinja itu didahulukan. Ya, padahal istinja itu juga bagian dari menghilangkan najis. Jadi nanti insyaallah di kitab ini dan juga di kitab-kitab para fuqaha lainnya, terutama para fuqaha Hanabilah, itu ketika setelah dibahas masalah air, karena air itu adalah alat utama untuk melakukan taharah, maka nanti akan dibahas ya inti yang akan yang ingin dibahas oleh para ulama di kitab taharah ini, itu adalah wudu, kemudian ghusl, kemudian tayamum, kemudian menghilangkan najis. Akan tetapi ya, istinja didahulukan, didahulukan sebelum jauh sebelum menghilangkan najis, menghilangkan najis itu diletakkan belakangan setelah tayamum, setelah wudu, setelah ghusl, setelah tayamum baru menghilangkan najis. Maka pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa para ulama mendahulukan masalah ya al-istinja dan adab-adabnya dan tata caranya dan mengenai halal haram dalam masalah ini? Mengapa? Karena ya kita hendaknya melakukan al-istinja terlebih dahulu sebelum kita berwudu dan juga sebelum kita tayamum. Ketika kita misalnya buang air kecil atau buang air besar, ketika kita menunaikan hajat, maka urutannya adalah hendaknya kita ya istinja dulu, baru kemudian kita berwudu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum tentang istinja terlebih dahulu sebelum kita mempelajari hukum-hukum tentang wudu. Maka itu mengapa di sini kemudian dibahas bab tentang al-istinja. Penulis rahimahullah beliau berkata, "Wal istinja'u izalatu ma kharaja min sabilin bima'in aw hajarin wa nahwihi." Ya, beliau memulai dengan definisi dari al-istinja. Itu izalatu ma kharaja min sabilin bima'in aw hajarin wa nahwihi. Istinja itu adalah menghilangkan benda yang keluar dari sabil. Ya, baik dari sabil bagian depan ya, seperti misalnya zakar atau kubul ya, zakar itu alat kemaluan laki-laki, kubul alat kemaluan perempuan, atau dari sabil yang dari arah belakang yaitu dubur ya. Maka izalatu ma kharaja min sabili, menghilangkan sesuatu yang keluar dari sabil, bima'in aw hajarin wa nahwihi, dengan air atau dengan batu dan yang semacamnya, yang semacam dengan batu. Maka di sini dari definisi ini ya, kita mengambil kesimpulan bahwa istinja itu bisa dengan air dan juga bisa dengan hajar, batu atau yang semisalnya. Ya. Ini pelajaran yang kita ambil dari definisi ini. Dan para ulama ya terkadang mendefinisikan istinja dengan definisi yang umum seperti ini, mau pakai air, mau pakai batu, mau pakai tisu, semuanya disebut istinja. Akan tetapi kemudian terkadang para fuqaha itu kemudian membedakan antara menghilangkan sesuatu yang keluar dari sabil dengan air itu disebut istinja, kemudian dengan batu itu disebut istijmar. Ya, jadi terkadang kata istinja itu bisa bermakna umum. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari sabil, dari zakar atau dari kubul atau dari dubur ya, bisa dengan air ataupun bisa dengan batu ataupun bisa dengan tisu dan yang semacamnya ya. Ini makna pertama dari istinja, sebuah istilah yang umum. Makna kedua, istinja itu hanya dipahami untuk ya menghilangkan sesuatu yang keluar dari sabil dengan menggunakan air saja. Ini makna yang kedua, jadi lebih khusus. Kalau pakai air saja, kalau pakai air maka itu istinja. Kalau pakai batu atau tisu atau yang semacamnya maka itu namanya istijmar. Istijmar. Maka di sini apa hukum dari istinja? Beliau menyebutkan hukumnya adalah wa huwa wajibun min kulli kharijin illa ar-rih wa at-tahir wa ghairal mulawwis. Hukum istinja, ya istinja di sini berarti pakai makna yang, masih pakai makna yang umum, nyambung dengan kalimat sebelumnya. Hukum istinja baik itu dengan air, baik itu dengan batu, baik itu dengan tisu atau yang semacamnya, hukumnya adalah wajib. Ketika seseorang itu buang air kecil atau buang air besar, maka wajib bagi dia untuk melakukan istinja, membersihkan zakar atau kubulnya atau duburnya tersebut dengan ya dengan air atau dengan batu atau tisu atau yang semacamnya. Jadi hukumnya wajib. Walaupun para ulama ya, walaupun para ulama memberikan catatan wajibnya di sini ketika dia mau sholat. Ya, jadi ketika dia masih belum mau sholat, hukum wajibnya masih belum jatuh, masih belum di tetapkan. Baru wajib kalau sudah dia misalnya masuk waktu sholat, baru saat itu dia tidak boleh ya menghindar, dia harus sholat, oleh karena itu dia harus berwudu, oleh karena itu dia harus istinja. Dan wajibnya istinja baik dengan air atau dengan batu, tisu dan yang semacamnya itu ya untuk semua yang keluar dari sabil. Ini hukum asalnya. Semua yang keluar dari sabil maka wajib bagi kita untuk melakukan istinja atasnya. Ya. Jadi hukum asalnya adalah wajib untuk semua yang keluar dari sabil tersebut. Akan tetapi ada pengecualian. Ya, akan tetapi ada pengecualian, dan di sini disebutkan tiga pengecualian. Yang pertama, pengecualian yang pertama adalah angin, ya, buang angin atau kentut, ya. Jadi ketika seseorang buang angin maka dia tidak perlu melakukan istinja karena itu adalah hanya angin. Ya, Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, "Laisa firrihi istinja'un fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada ketika seseorang itu buang angin tidak ada istinja, ya, tidak ada perintah istinja baik itu di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pengecualian pertama, ya, hukum istinja itu wajib. Ya, istinja dengan air, batu, tisu atau yang semacamnya itu wajib bagi semua yang keluar dari sabil, kecuali pengecualian yang pertama adalah buang angin. Ketika seseorang buang angin maka dia tidak perlu istinja. Dan selain karena tidak ada dalil, ya, ini juga karena masyakoh, ya, dan ini bisa dilihat sebagai hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita semua untuk istinja setiap setelah selesai buang angin, ya? Mengapa? Karena itu akan membuat masyakoh, akan membuat susah, ya. Setiap buang angin maka harus istinja misalnya, itu akan membuat masyakoh. Dan juga karena angin itu pada asalnya adalah suci, ya, pada asalnya adalah suci, itu hanyalah udara yang bergerak gitu ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Kita tidak mau mengubah majelis ini jadi majelis fisika, ya. Jadi ketika seseorang itu buang angin maka angin tersebut pada hakikatnya adalah suci, ya, material yang suci. Tentunya kecuali kalau misalnya angin tersebut membawa muatan, maka itu beda hukumnya. Baik. Pengecualian yang kedua adalah benda tahir, benda yang suci. Yaitu istinja itu wajib untuk semua yang keluar dari kharij, semua yang keluar dari sabil, kecuali, ya, kalau benda yang keluar tersebut adalah benda yang tahir, benda yang suci. Contohnya adalah air mani. Ya, kalau misalnya diasumsikan ada seseorang keluar air mani tanpa didahului mazi, ya, karena air mani itu suci, air mazi itulah yang najis. Ya, mazi adalah cairan yang keluar dari alat kelamin ketika seseorang itu naik syahwatnya atau bangkit syahwatnya. Itu adalah cairan yang bernama mazi, itu hukumnya najis. Ya, sedangkan mani itu sendiri hukumnya suci. Ya, karena manusia berasal dari air mani, manusia suci maka air mani pun juga suci. Ketika misalnya ada seseorang keluar air mani saja, maka dia tidak wajib untuk istinja karena air mani itu sendiri suci. Akan tapi tentunya wajib bagi dia untuk mandi wajib, ya, kecuali nanti insyaallah dibahas, ya, keluar air mani itu tidak selalu, tidak mesti mengharuskan ya mandi wajib, dibahas di bab insyaallah. Baik, jadi ketika seseorang itu keluar air mani, ya, tanpa didahului air mazi. Kalau didahului air mazi maka tentunya air mazi itu najis, sehingga itu harus disucikan, harus istinja. Akan tapi ketika seseorang hanya keluar air mani saja, misalnya ya, kondisinya itu misalnya dingin gitu ya, dingin sekali, sehingga dia keluar air mani, maka tidak wajib untuk istinja. Dan ini juga diantara pembedaan antara yang disebut bersih dan yang disebut suci. Ya, ketika seseorang misalnya keluar air mani, maka tentunya bisa jadi dia ingin untuk membersihkan. Ya, ini beda antara bersih dengan suci. Jadi syariat tidak mewajibkan untuk membersihkan, gitu ya. Dan ini diantara bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diantara bentuk keringanan dari syariat. Ya, bedakan antara bersih dan suci, gitu ya. Walaupun secara umum syariat mengharuskan kita untuk menjaga kebersihan, akan tapi dalam masalah taharah terkadang ada perbedaan antara bersih dan suci, gitu ya. Baik. Seperti misalnya kalau misalnya kita contoh gampangnya adalah ketika misalnya kita di pinggir jalan, gitu ya. Ketika di pinggir jalan tanahnya itu misalnya becek, kemudian kita terhempas tanah yang becek tersebut, misalnya karena ada mobil yang lalu-lalang dengan cepat, gitu ya. Maka tanah tersebut suci ketika kena ke kaki kita, maka itu tetap suci. Walaupun secara urf kita katakan kaki kita kotor, gitu ya. Jadi syariat tetap menghukumi suci, tidak mewajibkan untuk mencucinya. Akan tapi di dalil yang lain syariat ya memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga penampilan dan seterusnya. Baik. Jadi bedakan antara pembahasan toharoh dengan pembahasan itu, gitu ya. Syariat memotivasi kita untuk menjaga kebersihan, akan tetapi dalam pembahasan toharoh yang kita bicarakan adalah suci. Baik. Suci atau najis. Baik. Kemudian pengecualian yang ketiga, ya. Pengecualian yang ketiga adalah benda najis yang tidak munawwis, yang tidak bersifat mengotori, ya, benda najis yang tidak bersifat mengotori. Seperti contohnya, kalau misalnya yang keluar itu adalah kotoran yang kering, ya, kotoran yang kering. Misalnya kalau kita asumsikan yang keluar itu adalah feses, ya, tapi kering, sehingga dia tidak munawwis, tidak bersifat mengotori sabil tersebut. Ini karena ya, prinsip yang ada di dalam syariat ya, yang disebutkan oleh para fuqaha itu, ketika benda najis itu kering, kemudian disentuh oleh tangan kita misalnya, ini misalnya ada sebuah benda najis yang itu kering, disentuh oleh tangan kita yang juga kering, maka najisnya tidak berpindah. Tangan kita yang menyentuhnya tidak ikutan najis. Tetapi ketika salah satunya basah, atau keduanya basah, misalnya benda najisnya basah, disentuh oleh tangan kita yang kering, atau benda najisnya kering, disentuh oleh tangan kita yang basah, atau keduanya basah, maka tangan kita menjadi ikutan najis setelah tangan kita menyentuh benda najis tersebut. Ya, jadi ketika benda najisnya kering, kemudian tangan kita kering, sama-sama kering, maka najisnya tidak berpindah. Ya, najisnya tidak berpindah, tidak menular intinya, tidak berpindah najisnya. Maka ketika yang keluar dari sabil tersebut itu adalah benda najis tapi kering, benda najis tapi kering, maka ya itu tidak kita tidak wajib istinja. Ya, kita tidak wajib istinja. Yang ini syariat tidak memerintahkan kita untuk istinja. Kalau misalnya kita dihadapkan pada kondisi yang susah, misalnya kemudian keluar misalnya feses yang kering, maka hukumnya adalah tidak wajib untuk istinja. Walaupun kita tekankan sekali lagi, walaupun Islam di lain sisi memotivasi kita untuk menjaga kebersihan dan membuat yakni menjaga badan kita agar bersih, ya, sehingga dari sisi lain kalau kita berada dalam kondisi yang tidak susah, misalnya kondisi yang tidak memiliki masyakoh, maka tetap dimotivasi bagi kita untuk membersihkan hal tersebut, membersihkan benda najis tersebut walaupun kering, gitu ya. Tapi itu ada di misalnya di badan kita atau di baju kita. Nah, kemudian penulis berkata, "Wala yasihul istijmaru illa bitahirin mubahin yabisin munakkin atau mungkin." tidak sah istijmar kecuali dengan benda tahir, mubah, kering, dan munakkin. Munakkin atau mungkin itu maknanya adalah bersifat membersihkan. Ya, baik. Kita bahas satu-satu insyaallah. Jadi di sini penulis masuk pada pembahasan istijmar. Ya, kalau istinja yaitu membersihkan benda najis yang keluar dari sabil, membersihkan benda najis yang keluar dari sabil dengan air, maka itu jelas ya, kita gunakan air. Sekarang bagaimana dengan istijmar, yaitu ketika yang digunakan itu adalah batu atau yang semisalnya, apa hukum-hukum yang berlaku di situ, apa saja tuntunan syariat ketika kita misalnya memilih untuk melakukan istijmar. Dan para ulama menyebutkan ya, istinja dan istijmar itu tidak seperti wudu dan tayamum. Kalau tayamum itu hanya boleh dilakukan kalau kita tidak memiliki air, tidak menemukan air, atau misalnya harga airnya mahal sekali ya, atau misalnya kalau kita pakai air tersebut bahkan sakit dan seterusnya ya. Jadi tayamum itu pengganti wudu kalau kita tidak bisa melakukan wudu ya. Akan tetapi istinja dan istijmar, kita boleh melakukan istijmar walaupun kita ada air, walaupun kita punya air, walaupun tidak masalah kalau kita menggunakan air tersebut. Jadi kita boleh memilih antara istinja atau istijmar. Ya, jadi hubungan antara istinja dan istijmar tidak sama seperti hubungan antara wudu dengan tayamum. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa yang afdol itu adalah ketika kita menggabungkan keduanya, istinja dan istijmar digabungkan. Yaitu ketika seseorang melakukan istijmar terlebih dahulu baru istinja. Ini yang paling afdol, yang paling utama. Ketika seseorang membersihkannya dengan batu atau tisu dulu, baru kemudian membersihkannya dengan air. Ini yang paling utama. Kalau dibalik maka makruh. Itu tidak bermanfaat. Kalau istinja dulu baru istijmar, apa gunanya istijmar ya? Karena sudah bersih setelah menggunakan air, setelah istinja. Jadi yang paling afdol itu adalah istijmar terlebih dahulu, baru kemudian istinja. Kemudian yang paling afdol berikutnya adalah istinja saja, baru kemudian yang paling afdol berikutnya adalah istijmar saja. Ya, jadi istijmar itu adalah urutan paling bawah dari urutan keafdolan ini, afdoliyah ini, dari urutan afdoliyah ini. Mengapa? Karena air itu adalah hukum asalnya, ya, istijmar itu adalah rukhsah. Ya, istijmar itu adalah rukhsah, sedangkan hukum asalnya ketika kita hendak membersihkan atau menyucikan benda najis yang keluar dari sabil itu adalah dengan menggunakan air, yaitu dengan istinja. Maka tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ya, membolehkan kita untuk melakukan istijmar. Dan karena ya, karena itulah, dan karena istinja menggunakan air itu lebih membersihkan daripada istijmar menggunakan batu atau tisu atau semacamnya, maka ya karena istinja itu lebih membersihkan, itulah mengapa dia lebih afdol. Baik. Akan tapi ketika seseorang misalnya memilih untuk melakukan istijmar, ya walaupun dia punya air tapi dia memilih untuk melakukan istijmar, atau misalnya dia tidak menemukan air sehingga satu-satunya cara bagi dia untuk membersihkan ya kharij, membersihkan benda najis yang keluar dari sabilnya itu adalah dengan istijmar, maka apa saja tuntunannya? Yang pertama, tidak boleh atau yang pertama, istijmar itu tidak sah kecuali dengan benda yang tahir. Kalau menggunakan benda yang najis, maka istijmarnya tidak sah. Ya. Maka istijmarnya tidak sah. Jadi harus istijmarnya itu harus pakai benda yang tahir. Karena tujuan dari istijmar itu adalah menghilangkan benda najis. Kalau alat yang digunakan untuk istijmar tersebut najis, maka ya, tujuan ini tidak tercapai. Ya, tujuan ini tidak tercapai. Baik. Jadi contohnya misalnya ketika seseorang sudah mengetahui bahwa sebuah batu misalnya, ya, dia najis, ada najis di situ di batu tersebut, maka tidak boleh untuk memilih batu tersebut, harus pilih batu yang lain, gitu ya. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sedang buang air besar, fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil tiga batu. Ya. Fa wajadtu hajarain. Maka kemudian aku mendapatkan dua batu, wal tamastu tsalits falam ajidhu. Kemudian aku mencari batu yang ketiga, akan tetapi aku tidak menemukannya. Ya. Fa akhadhtu rausatan fa ataituhu biha. Kemudian aku mengambil sebuah kotoran hewan dan aku ya membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawsah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dua batu tersebut dan membuang kotoran hewan tersebut. Wa qala hadza riksun. Ya, sembari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini najis. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh untuk beristijmar dengan benda najis. Kemudian yang kedua, istijmar itu tidak sah kecuali dengan benda yang mubah, ya, kecuali dengan benda yang mubah. Kalau benda tersebut itu adalah benda yang mausub, apa itu benda mausub? Mausub itu adalah benda yang hasil rampasan, yang diambil secara zalim dari orang lain. Ya, misalnya dirampas ketika orang yang tersebut di hadapan kita, kemudian kita rampas batu miliknya atau tisu miliknya, kemudian kita gunakan untuk istijmar, maka ini tidak boleh. Demikian pula ketika misalnya batu tersebut hasil curian, ya kita mau buang air besar, sebelum kita buang air besar kita curi dulu misalnya, auzubillahi minzalik, ya. Kemudian seseorang itu mencuri, kemudian batu curian tersebut atau tisu curian tersebut digunakan untuk istijmar, maka ini istijmarnya tidak sah, tidak teranggap oleh syariat. Mengapa? Karena istijmar itu adalah rukhsah, dan rukhsah tidak boleh untuk hal yang haram. Ya, kaidahnya adalah rukhsah itu tidak boleh untuk hal yang haram. Seperti misalnya nanti kalau kita sudah sampai kitabus siyam, ya, pembahasan tentang puasa. Bagaimana kalau seseorang itu ya sengaja safar supaya bisa makan minum ketika siang hari Ramadan, supaya bisa berjima dengan istrinya misalnya. Apakah orang tersebut bisa mendapatkan rukhsah? Tidak bisa, karena dia melakukannya dengan ya tipu-tipu gitu ya, dengan khiyal. Dan juga kalau misalnya safarnya tersebut safar dengan safar yang maksiat, misalnya dia safar untuk pindah kota untuk melamar kerjaan ribawi di kota lain, ini safar maksiat. Jadi bedakan antara safar maksiat dengan bermaksiat ketika safar. Bermaksiat dengan safar, bermaksiat dengan safarnya, dan bermaksiat dalam safarnya, itu berbeda. Bermaksiat dengan safarnya, safarnya itu adalah safar maksiat. Seperti contohnya tadi, seseorang itu safar ke kota lain untuk melamar pekerjaan ribawi di kota lain, atau misalnya seseorang itu pergi ke kota lain untuk zina misalnya, ya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini bermaksiat dengan safarnya. Tapi kalau bermaksiat dalam safarnya, seperti contohnya orang safarnya tujuannya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tetapi kemudian misalnya dalam safar tersebut dia melakukan ghibah, dia misalnya melihat hal yang haram, itu haram. Akan tetapi dia tetap mendapatkan rukhsah, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa dan seterusnya. Kalau safarnya itu adalah safar kosor, safar yang bolehkan untuk kosor salat. Tapi itu dibahas di bab puasa insyaallah. Maka di sini ya, benda yang digunakan untuk istijmar itu harus mubah. Kalau haram maka tidak boleh, ya. Kalau haram itu maka tidak boleh. Walaupun ada riwayat lain dari Imam Ahmad rahimahullah, dan ini berkesesuaian dengan pendapat ketiga imam mazhab yang lain, yaitu bahwa istijmar itu sah walaupun dengan benda mausub, walaupun dengan benda hasil rampasan, walaupun dengan benda hasil curian. Itu ya boleh menurut riwayat lain dari Imam Ahmad rahimahullah. Akan tapi riwayat yang muktamad, pendapat yang muktamad ya dari Imam Ahmad rahimahullah adalah tidak boleh, karena istijmar adalah rukhsah dan rukhsah itu tidak boleh untuk hal yang haram. Baik. Kemudian syarat berikutnya, syarat sah istijmar berikutnya adalah harus dengan benda yang yabis, yaitu benda yang kering. Ya, kalau basah atau lembab maka tidak boleh. Ya, karena sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau misalnya dia itu basah, maka itu akan membuat ya menjadi semakin najis. Ya, karena kalau batu yang kita gunakan itu basah, maka itu akan membuat al-mahal, yaitu membuat sabil, ya, zakar, kubul atau dubur, itu akan membuat najisnya semakin menyebar. Ya. Walaupun pendapat lainnya dalam masalah ini tidak mengapa. Ya, ini tergantung apakah kita ya memilih pendapat bahwa najis itu bisa hilang dengan ya ketika misalnya benda najisnya itu sudah tidak ada, maka itu sudah terangkat najisnya. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Apapun cara untuk menghilangkan benda najis, maka itu boleh. Maka najisnya itu sudah terangkat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Sa'di, Syekh Al-Utsaimin dan banyak ulama lainnya ya. Tidak harus pakai air dan tidak harus misalnya ya pokoknya segala cara apapun cara untuk supaya ketika benda najisnya itu hilang maka selesai itu beres, benda najisnya sudah terangkat ya. Akan tapi pendapat yang mu'tamad di Hanabilah itu adalah benda najis itu hanya bisa diangkat dengan air atau dengan yang ya hanya bisa diangkat dengan air, tidak bisa dengan metode lainnya. Ya, jadi ketika misalnya ada sebuah benda najis, walaupun benda najis tersebut misalnya kita keringkan ya pakai sinar matahari sehingga panas, sehingga zat-zat najisnya itu sudah hilang. Ya, akan tapi tidak kita siram sama sekali dengan air, maka menurut mazhab Hambali dan juga menurut mazhab Syafi'i itu tetap najis. Akan tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya, selama zat najisnya itu hilang maka itu sudah najis. Dan tentunya ini wallahu alam, ana lebih condong pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Selain karena kuatnya argumentasi yang beliau kemukakan, yaitu beliau menggunakan kaidah al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu disandingkan, digandengkan dengan illahnya, penyebabnya. Kalau penyebabnya ada, maka hukumnya ada. Kalau penyebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Kalau zat najisnya ada, maka kita hukumi najis. Kalau zat najisnya tidak ada, maka kita hukumi suci. Itu argumentasi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau pakai pendapat beliau, maka apapun caranya, ya walaupun misalnya menggunakan tisu basah, maka istijmar dengan tisu basah, maka itu tidak masalah ketika benda najisnya hilang. Ya, akan tapi menurut mazhab Hambali dan Allahu'alam juga menurut mazhab Syafi'i itu ya tidak sah istijmarnya, karena istijmarnya dengan menggunakan benda yang basah dan itu malah membuat semakin najis ya. Berdasarkan pendapat yang kami pribadi lebih condong, maka pakai tisu basah itu tidak masalah ya. Kalau pakai pendapat mazhab, maka tisu basah itu tidak boleh untuk istijmar. Baik. Jadi harus pakai tisu kering atau batu kering dan seterusnya. Batu basah atau lembab, tisu basah atau lembab tidak boleh. Tisu basah atau tisu lembab itu tidak teranggap istinja. Karena kalau istinja itu air harus mengalir. Ya, air harus dialirkan, harus mengalir, itu istinja. Tapi kalau basah, cuma basah dan cuma diusap, itu bukan istinja, itu teranggap istijmar. Ya, baik. Kemudian syarat berikutnya adalah harus munakkin, harus bersifat membersihkan. harus bersifat membersihkan. Dan al-inqa di dalam istizmar, bersih dalam standar istizmar itu adalah ketika ya kita melakukan istizmar, mengusapnya dengan batu atau tisu atau yang semacamnya, sehingga tidak tersisa kecuali bekas yang hanya bisa dihilangkan dengan air. Ya, sehingga tidak tersisa lagi bekas kecuali ya yang itu hanya bisa dihilangkan dengan air. Ini standar bersih kalau kita istijmar. Jadi memang ya tidak harus sampai bersih seperti ketika kita istinja. Ya, ini adalah masyakoh dan itu dimaafkan oleh syariat. Jadi ketika misalnya kita melakukan istijmar dengan menggunakan tisu misalnya, itu yang paling banyak kita gunakan di zaman ini ya. Kecuali kalau kita naik gunung baru kita bisa jadi pakai batu gitu ya. Maka walaupun misalnya ada bekas, tapi kita lihat bekas itu hanya bisa dihilangkan ketika kita menggunakan air, ketika kita istinja, maka ini sudah istijmarnya sudah sah. Istijmarnya sudah sah. Sedangkan standar bersih kalau kita istinja, ya kalau tadi standar bersih untuk istijmar, sekarang standar bersih kalau kita istinja adalah kembalinya al-mahal, kembalinya tempat tersebut, kembalinya sabil tersebut seperti kondisinya semula ketika sebelum buang air kecil atau buang air besar. Ya. Jadi ketika bersih sampai seperti kondisinya semula, kita pakai air sehingga mudah untuk mencapai kondisi tersebut. Maka inilah yang dinamakan standar bersih ketika kita melakukan istinja. Kalau tidak sampai seperti itu, maka istinjanya belum sah. Akan tapi para ulama mengatakan sekedar dzon itu boleh. Sekedar kita golap dzon, yakni sekedar kita sudah condong pada ini kayaknya sudah bersih seperti semula, sudah bersih gitu ya. Maka itu sudah mencukupi, tidak harus benar-benar yakin. Baik. Kemudian penulis berkata, fal inqa'u bihajarin wa nahwihi ayyabqa atharun la yuziluhu illa al-ma. Ini yang kita katakan tadi. Standar bersih dengan batu atau yang semisalnya itu adalah ya tersisa bekas yang itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Usyurita lahu thalathu masahatin fa akthar munqiyatin. Dan syarat istijmar berikutnya supaya sah itu adalah harus dengan menggunakan tiga kali usapan. Ya, kalau tidak sampai tiga kali usapan maka itu tidak sah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Salman radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata nahana an nastanja bi aqall min thalathati ahjar. Nahana, yakni Nabi Muhammad SAW melarang kami, yaitu melarang kami untuk melakukan istinja dengan kurang dari tiga batu. Maka di sini para ulama menyebutkan ibrohnya itu adalah tiga kali usapan, bukan tiga batunya tersebut, tapi tiga kali usapannya. Jadi walaupun misalnya pakai satu batu tapi besar sehingga memiliki ya sisi yang lumayan besar, sehingga walaupun dengan pakai satu batu tersebut tetap bisa kita melakukan tiga kali usapan, baik ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar gitu ya, maka itu sudah mencukupi, itu sudah sah ya. Dengan syarat yaitu ketika tiga kali usapan tersebut dia sudah bersih dengan standar bersih untuk istijmar seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kalau belum bersih maka ditambah ya, maka ditambah. Itu mengapa di sini penulis berkata fa'akhtar, tiga kali usapan atau lebih. Kalau belum bersih tiga usapan maka harus wajib ya, maka wajib untuk menambah usapan tersebut sampai standar bersih untuk istijmar itu tercapai. Dan sunnah ya, disunnahkan untuk ya ketika misalnya dia menambah lebih dari tiga usapan, disunnahkan untuk menjadikannya ganjil. Ya, misalnya sampai usapan ke-6 baru bersih, maka disunahkan untuk mengusap sekali lagi yang ke-7 sehingga jumlah usapannya itu ganjil. Baik. Kemudian penulis berkata, wa adamu ta'addi kharijin mawdi'al 'adah. Ya, tidak sah istijmar kecuali kalau misalnya tidak ada kharij, tidak ada benda najis yang melebihi mawdi'al 'adah, yang melebihi tempat biasanya. Ya, jadi tempat biasanya keluarnya benda najis tersebut yaitu lubang zakar ya atau lubang dubur, itu kalau misalnya melebihi sampai misalnya ya ada urin yang terpercik ke paha atau ke betis, misalnya ketika kita kencing, maka itu tidak bisa dibersihkan. Ya, apa yang ada di betis kita tersebut tidak bisa dibersihkan dengan istijmar. Ya, harus dibersihkan dengan air. Ya, tidak bisa dibersihkan dengan istijmar, dengan batu, tisu atau yang semacamnya. Ya, harus dibersihkan dengan air. Mengapa? Karena istijmar itu adalah rukhsah dan rukhsah tuqaddar biqadariha. Ini pendapat yang muktamad di menurut Imam Ahmad rahimahullah, yaitu rukhsah itu harus ditakar sesuai kadarnya. Dan istijmar itu hanya dibolehkan ketika benda najisnya itu ya keluar dengan normal, yakni keluar di sekitar lubang zakarnya atau lubang duburnya. Ya, maka hanya itu saja istijmar itu dibolehkan. Kalau ya benda najis tersebut terkena daerah lain seperti kaki kita, seperti betis kita, itu sudah bukan tempat biasanya dia keluar, bukan tempat biasanya benda najis tersebut keluar. Maka rukhsah istijmar tidak lagi bisa diberlakukan. Walaupun sekali lagi di sini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau berprinsip bahwa al-hukum yaduru ma'a illatihi, hukum itu selalu bergandeng dengan illahnya, dengan penyebabnya. Maka ketika kita misalnya ya ada urin yang terpercik ke betis misalnya, kalau itu bisa kita bersihkan dengan tisu misalnya, berarti istizmar ya, istizmar pada benda najis yang ada di betis, maka itu tidak masalah selama benda najisnya hilang. Ya, kalau benda najisnya hilang, maka penyebabnya hilang, maka hukumnya hilang juga. Dan itu sah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi perhatikan ada perbedaan pendapat, dan ini kita lihat, kita hanya menyebutkan paling maksimal dua pendapat dari tadi gitu ya. Dan para ulama memiliki banyak perbedaan pendapat dalam fikih seperti ini ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk toleransi dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah ya. Jadi anak pribadi lebih banyak masalah itu lebih cenderung pada argumentasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan tentunya pendapat Syekhul Islam itu sebenarnya adalah pendapat Hanafiyah misalnya, atau adalah pendapat Syafi'iyah misalnya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya pendapat yang dipilih oleh ikhtiarat pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga pendapat mazhab yang lain. Baik. Kemudian sekarang kita sampai pada perkataan penulis wabima'in audal mahal kamakana wadhamnuhu kafi. Dan ini yang kita sebutkan tadi, standar bersih kalau kita melakukan istinja itu adalah audul mahal kamakana, kembalinya tempat tersebut seperti kondisinya seperti semula. Wadhamnuhu kafi, dan sekedar zon kita bahwa itu sudah bersih, sudah seperti kondisi semula, itu sudah mencukupi, tidak harus sampai derajat yakin. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa alat yang haram untuk kita gunakan untuk istijmar. Kita sebutkan secara cepat ya, insyaallah. Yaitu haruma birausin wa azmin wa ta'amin walau li bahimatin wa la yasihu wudu'un la tayammumun qabla. Ya, haram untuk istijmar ya, haram dan juga tidak sah. Kalau orang melakukannya maka dia selain berdosa dan juga dia istijmarnya tidak sah ketika dia beristijmar dengan menggunakan rauf, dengan menggunakan kotoran ya. Yang dimaksud adalah kotoran hewan, karena jadi kotoran hewan walaupun kotoran tersebut tahir. Jadi menurut Imam Ahmad rahimahullah, kotoran hewan yang halal dimakan seperti ayam, seperti kambing, sapi, unta, itu kotorannya adalah suci ya. Jadi di sini walaupun kotoran tersebut suci, menurut Imam Ahmad rahimahullah tidak boleh untuk menggunakannya untuk istijmar ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tastanju birrawthi wala bil idham fa innahu zaghu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan juga dengan menggunakan tulang, karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan bangsa jin ya. Jadi ini adalah larangan, dan larangan itu di mazhab Hambali kaidahnya adalah larangan itu memiliki konsekuensi fasad, yaitu sesuatu yang dilarang kalau itu tetap dilakukan maka selain berdosa suatu tersebut tidak sah. Ya, sehingga ketika seseorang istijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau juga dengan menggunakan tulang, ya walaupun tulang tersebut adalah tulang yang suci, seperti misalnya tulang dari tulang kambing atau tulang ayam atau tulang sapi yang baru saja disembelih, tulangnya suci, maka tidak boleh menggunakannya untuk istijmar. Apalagi tulang yang najis, ya tulang bangkai misalnya, kambing mati dengan sendirinya sehingga jadi bangkai, tulang yang najis. Dan apalagi kotoran hewan yang najis, lebih tidak boleh lagi. Ya, alasannya, kenapa tulang yang suci dan kotoran hewan yang suci itu tidak boleh dilakukan, kita menggunakannya untuk istijmar, karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan itu adalah makanan saudara kita dari bangsa jin. Kemudian wa ta'amin walau libahimatin, dan juga tidak boleh bagi kita untuk istijmar dengan menggunakan makanan, baik makanan kita atau makanan hewan, makanan untuk hewan. Ya, alasannya adalah karena ya itu adalah benda yang dimuliakan. Benda yang dimuliakan, makanan itu adalah yang dimuliakan, ya benda yang dimuliakan, tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya untuk istijmar. Baik, bagaimana dengan makanan hewan? Ya, para ulama menjelaskan kalau makanan jin saja itu tidak boleh bagi kita untuk kita gunakan istijmar, maka apalagi makanan hewan itu lebih utama lagi. Baik, wala yasihhu wudhu'un wala tayammumun qablah, dan tidak sah wudhu dan tayammum sebelum istinja ataupun istijmar, ya tidak boleh atau tidak sah, ya bahkan tidak sah, karena beda antara tidak boleh dan tidak sah. Tidak sah itu lebih kuat, ya tidak sah itu lebih kuat. Kalau tidak boleh berarti haram, tapi bisa jadi sah, ya. Tapi kalau dikatakan tidak sah maka jelas tidak boleh, ya. Jadi tidak sah itu pasti tidak boleh, tapi tidak boleh belum tentu tidak sah. Jadi tidak sah lebih kuat. Tidak sah wudhu dan tayammum kalau itu dilakukan sebelum istinja, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu buang air kecil misalnya, kemudian sudah selesai, kemudian dia berwudu terlebih dahulu, baru kemudian dia istinja atau istijmar, maka wudunya tersebut tidak sah. Dan ini pendapat yang berbeda dengan mazhab lain, ya. Di mazhab lain itu disebutkan bahwa itu tetap sah, ya. Akan tapi di sini dalam rangka hati-hati yang lebih baik, dan tentunya secara sehari-hari Allahu a'lam, menurut ana kebanyakan dari kita tentunya melakukan istinja terlebih dahulu baru kita mengambil wudu, ya. Baik. Kemudian penulis berkata wa haruma lubsun fawqa qadri hajati. Sekarang penulis akan menyebutkan beberapa hal yang diharamkan bagi seseorang untuk dia lakukan ketika sedang menunaikan hajat. Yang pertama adalah haram baginya untuk berlama-lama berdiam di tempat dia menunaikan hajat melebihi kebutuhan. Ya. Karena kaidah yang ada di mazhab Hambali adalah membuka aurat tanpa kebutuhan itu tidak boleh. Ya, membuka aurat tanpa kebutuhan, tanpa adanya kebutuhan itu tidak boleh. Ya, sehingga berdiam berlama-lama di tempat kita menunaikan hajat, di toilet misalnya, berlama-lama di situ tanpa adanya kebutuhan, ya. Kalau di barat, ya, orang-orang kafir itu bahkan mereka bawa HP kalau ke toilet, ya. Jadi anak-anak mudanya itu bawa HP ke toilet. Mereka sambil chat, mereka sambil browsing, mereka sambil nonton YouTube, apapun yang mereka lakukan. Tapi mereka melakukannya sambil buang air kecil atau biasanya buang air besar, ya. Kalau buang air kecil cepat. Mereka melakukannya sambil buang air besar. Dan ini tidak boleh, ya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, ada yang ulama yang berpendapat makruh, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu atau itu riwayat lain juga dari Imam Ahmad, ya, makruh karena tidak ada dalil yang tegas yang melarang kita untuk membuka aurat tanpa kebutuhan. Yani kalau enggak ada orang, ya. Jadi di mazhab Hambali, di pendapat yang mu'tamad menurut mazhab Hambali adalah walaupun kita sendirian di kamar, tidak ada siapapun, tidak boleh bagi kita untuk membuka aurat tanpa adanya kebutuhan, ya. Sehingga kalau misalnya kita berlama-lama di toilet tanpa adanya kebutuhan, maka masuk pada hukum haram tersebut. Akan tapi di kedua dari Imam Ahmad rahimahullah adalah tidak ada dalil yang tegas yang melarang hal tersebut, maka hukumnya paling maksimal adalah makruh. Baik, kemudian penulis berkata wa taghawwuthu bima'in wa baul. Ya, haram bagi kita untuk buang air kecil dan buang air besar pada air, baik air tersebut menggenang atau mengalir. Tidak boleh bagi kita untuk buang air kecil atau buang air besar pada air tersebut, karena itu akan mengotori air dan membuat orang-orang lainnya tidak bisa mendapatkan manfaat atau tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Wa taghawwuthu bi mawridihi, ya. Dan juga buang air kecil dan juga buang air besar pada sumber air. Ya, ini lebih-lebih lagi pada sumber air, maka hukumnya sama. Tidak boleh, alasannya sama, karena itu akan mengotori air tersebut dan juga itu akan membuat orang-orang tidak bisa mengambil manfaat atau tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Wa biturukin maslukin wa dhillin na'fi wa tahta syajaratin 'alaiha thamarun yuksab. Ya. Haram bagi kita untuk kencing di jalan yang dilalui oleh orang-orang dan di bawah naungan bayang-bayang yang bermanfaat bagi orang-orang. Ya, itu karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul la'ani. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ittaqul la'ani. Jauhilah la'ani. Dua hal yang bisa mengundang laknat. Yaitu apa? Waman la'anan ya Rasulullah. Apa itu dua la'anan? Apa itu la'anan ya? Ya Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, ya, perbuatan buang air kecil atau buang air besar di jalannya manusia dan di bayang-bayangnya mereka. Di bayang-bayang yang menjadi tempat naungan mereka. Karena ketika kita melakukannya, maka itu akan membuat mereka akan mendoakan buruk bagi kita dan seterusnya. Itu akan memberikan kemadorotan dan kerugian kepada orang lain. Ya. Oh, iya. Kemudian, watahta syajaratin alaiha thamarun yuksab. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk buang air kecil ataupun buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Yang buahnya itu diinginkan oleh orang-orang. Ya. Baik buah tersebut bisa dimakan atau tidak. Ketika orang itu ingin mengambil manfaat dari buah tersebut, baik itu buah yang bisa dimakan ataupun buah yang tidak bisa dimakan, tapi bisa dibuat untuk hal yang lain misalnya, maka itu ya tidak boleh bagi kita untuk ya, buang air kecil dan juga buang air besar di bawah pohon tersebut. Apalagi kalau pohon tersebut ya menggabungkan semuanya, dia berbuah, buahnya bisa dimakan, kemudian pohonnya rindang, ya di bawahnya bisa bernaung. Di pinggir jalan, ya ini lebih lagi gitu ya, menggabungkan seluruh sifat yang diharamkan di sini. Kemudian keharaman yang terakhir yang disebutkan oleh penulis, wastiqbalu kiblatin mustiqbaruha bifadl. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita terjemahkan dulu, yaitu haram untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kita sedang menunaikan hajat, ketika kita berada di luar bangunan, ya. Jadi di sini dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku aw ghariru." Ya, ketika engkau ya hendak buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya, akan tetapi ya menghadaplah ke timur atau ke barat. Yani ini berdasarkan konteks bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu berada di Madinah, ya kiblatnya itu ke arah selatan, ya menghadap kiblat itu berarti ke arah selatan, membelakangi kiblat berarti ke arah utara, ya sehingga itu mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menghadap ke timur atau ke barat, ya akan tapi untuk orang Indonesia karena kiblat itu arah barat. Menghadap kiblat itu adalah ke arah barat, membelakangi kiblat itu adalah ke arah timur. Maka ketika kita menunaikan hajat di luar bangunan, maka hendaknya kita menghadap utara atau selatan. Ya, berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk istinja, menunaikan hajat ketika ya kita di luar bangunan, melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Adapun kalau di dalam bangunan, seperti ya kalau kita menunaikan hajat di toilet di dalam rumah kita, atau walaupun toilet tersebut di luar rumah tapi toiletnya tersebut ada dindingnya dan seterusnya gitu ya, maka tidak masalah untuk baik itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, atau ya misalnya di Indonesia mau ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara atau ke selatan, itu tidak masalah. Karena ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, laqadir taqaitu yawman ala dhahri baitin lana fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan baital maqdis li hajatihi. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada suatu hari beliau naik ke atap sebuah rumah ya. Kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau itu sedang menunaikan hajat menghadap Baitul Maqdis. Ya, berarti ke arah utara dari Madinah. Menghadap Baitul Maqdis berarti ke arah utara, berarti membelakangi Ka'bah. Jadi kalau di dalam bangunan maka tidak masalah. Jadi untuk jadi ketika kita menggabungkan berbagai dalil ini, kita simpulkan kalau di luar bangunan maka tidak boleh untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika kita sedang menunaikan hajat. Ketika di dalam bangunan maka boleh. Hadza wallahu alam. Demikian yang bisa kami sampaikan insyaallah. Silakan kita masuk pada sesi tanya jawab. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan, banyak faedah yang bermanfaat. Ayuhal ikhwah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini saya dibantu oleh Kang Ari Abu Anisa. Kang Ari, monitor Kang Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jumpa lagi Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Kang, lanjutkan. Ya. Di slide itu sudah ada buat pertanyaannya Kang ya? Ya, udah masuk. Ini di chat room ada pertanyaan. Anak pertanyaan pertama anak yang tanya yang bacakan ya Kang ya? Ya, belum. Dari Ukhti Honsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah jika seorang wanita buang angin dari depan saat sholat, apakah batal sholatnya? Dan apakah jika saat sholat keluar keputihan, apakah sholatnya juga batal? Jazakallahu khair. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi ketika keputihan. Pertanyaan pertama dulu. Ketika misalnya seorang wanita itu keluar angin ya. Maka di antara pembatal wudu itu insya Allah kita bahas nanti ya, di pembatal wudu itu kharijun min sabil, ya sesuatu yang keluar dari sabil, dari kubul atau dari zakar atau dari dubur gitu ya. Maka ini ketika itu keluar dari sabil, apapun bendanya, baik itu najis atau suci ataupun ya, macam-macamnya gitu ya, maka itu membatalkan wudu sehingga sholatnya menjadi batal. Akan tetapi ini harus dipelajari terlebih dahulu ya, dan terus terang Anda belum mendalami kalau bagian untuk wanita ini ya, kita harus mempelajari terlebih dahulu apakah keluarnya tersebut benar-benar dari sabil atau hanya sekedar tidak dari sabil akan tapi dari daerah yang lain. Ini harus anak pribadi harus untuk menjadi pelajaran. Ya, insya Allah kita simpan dulu pertanyaannya. Ingat pula pertanyaan yang kedua sekalian. Sekarang saya bisa kelar. Mengak Kang Ari mungkin bisa dibacakan. Baik Ustaz. Itu. Izin bertanya Ustaz, ketika istitsmar menggunakan batu, ada keraguan apakah itu sudah benar-benar bersih dan tidak berani sholat sampai ketemu air. Bagaimana Ustaz? Ya, ini merupakan was-was. Ya, jadi itu harus dilawan. Syariat membolehkan kita untuk istijmar dengan menggunakan batu atau tisu. Maka itu seharusnya tidak masalah. Ya. Jadi kalau kita misalnya memiliki perasaan tidak serap kalau belum pakai air, maka ini berarti ya tidak sesuai dengan syariat. Syariat membolehkan kita untuk menggunakan batu atau tisu, boleh untuk bagi kita untuk istijmar. Jadi ini harus dilawan. Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua, kita sedang camping ke gunung atau gurun, bolehkah menggunakan daun pohon untuk membersihkan hajat kita yang menempel atau terpercik ke badan? Ya, kalau misalnya ya daun tersebut itu bersifat bisa membersihkan, bisa mewujudkan inkoh, maka tidak masalah. Ya, terkadang ada daun yang licin. Para ulama mencontohkan ya, benda yang tidak bersifat membersihkan, itu contohnya kaca. Ya, bayangin kita istijmar dengan kaca, enggak bersih sama sekali. Nah, demikian pula kalau daun tersebut juga licin, ya, walaupun tidak selicin kaca, kan, tapi licin sehingga tidak bisa membersihkan, maka itu tidak sah istijmarnya. Tapi kalau daun tersebut misalnya kesat, ya, maka itu insya Allah istijmar sah. Kemudian untuk poin, apakah untuk badan, ya, selain selain sabilai, ya, maka di sini, ya, kalau kita pakai kaidahnya di mazhab Hambali dan juga di mazhab Syafi'i, ya, dalam masalah ini, maka najis itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Ya. Jadi menggunakan batu atau tisu itu hanya boleh kalau kita mengusapkannya ke sabilai, karena ini rukhsah. Khusus untuk sabilai syarat memberikan rukhsah. Tapi untuk daerah selain sabilai seperti betis, misalnya ada benda najis terkena ke betis kita, kemudian terkena ke misalnya ke kaki kita, ke tangan kita, maka kalau kita bersihkan pakai batu atau tisu, kalau pakai kaidah yang menurut Hambali atau Syafi'i, ya, maka itu tidak suci. Harus pakai air supaya bisa menyucikan. Tapi kalau pakai pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan kalau tidak salah ini adalah pendapatnya Hanafiyah, ya, maka itu sudah bersih selama, ya, misalnya ada benda najis di betis kita atau di tangan kita, kalau kita usap dengan tisu, ya, mau kering atau basah, atau batu, mau kering atau basah, selama benda najis tersebut hilang dari tangan kita atau betis kita, kaidahnya Hanafiyah, dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, selama benda najisnya hilang, maka itu sudah dihukumi suci. Nah. Baik, alhamdulillah. Apa ada peserta yang ingin raise hand atau bertanya langsung interaktif dengan Ustaz? Silakan. Kalau belum ada, nama ajakan lagi ya Ustaz. Silakan Pak. Baik. Untuk istitsmar, apakah daun atau rumput atau ranting bisa digunakan istitsmar? Atau jika hanya ada teh botol atau Coca-Cola, apakah bisa untuk istinja? Apa tadi? Daun, rumput, ranting. Ya. Intinya, kalau itu bisa bersifat membersihkan. Tadi kita sudah bahas daun. Daunnya kalau bisa membersihkan, seperti misalnya dia agak kesat gitu ya. Kalau daunnya benar-benar licin atau lumayan licin sehingga nggak bisa membersihkan, diusap tetap ada bekasnya yang itu tidak mungkin standar bersih untuk istijmar, maka ini tidak sah istijmarnya. Jadi daunnya, kalau daunnya itu agak kesat, maka bisa. Kemudian ranting, ya ranting ini lumayan kesat ya, lumayan bisa bersihkan, jadi semua bisa. Ranting bisa, rumput ini anak harus berpikir bagaimana kalau rumput-rumputnya harus dikumpulkan banyak dulu baru. Intinya kalau bisa membersihkan dan itu standar inko, standar bersih untuk istijmar itu terpenuhi, yaitu tersisa bekas, tapi bekasnya itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, kecuali dengan sejak, maka ini sudah terhitung bersih. Baik, kemudian kalau misalnya pakai cairan, seperti apa tadi? Teh botol. Ya, kalau pakai kaidahnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ini tidak membersihkan. Tidak menyucikan. Pakai cairan selain air, teh botol, teh kotak, teh gelas, teh apapun, kopi, jus gitu ya. Selama itu bukan air, selama itu adalah cairan selain air, maka itu tidak bersifat menyucikan. Ya. Jadi harus pakai air. Kalau pakai kaidahnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tapi kalau pakai kaidahnya Hanafiyah kalau tidak salah ya, itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apapun caranya, mau pakai teh botol, teh gelas, teh kotak, ini apa? Ini pakai ini nama merek ya mungkin ya, atau kopi, atau jus, apapun caranya, ya selama kita bisa membuat benda najisnya tersebut hilang, zat najisnya tersebut hilang, maka itu sudah terhukum suci. Ya. Baik. Nah. Kang Edi ada di sana, mau dibacakan atau diana lagi? Ya boleh. Bentar. Ustadz, kalau di kampung biasanya membuat jamban yang di bawahnya ada kolam ikan. Apakah ini diperbolehkan dalam adab Islam? Ya, kalau dalam berdasarkan yang telah kita bahas tadi, maka tidak boleh ya. Karena itu akan mengotori air tersebut dan membuat air tersebut tidak bisa, atau orang-orang akan merasa jijik untuk memanfaatkannya. Baik, dari anak mungkin, menurut mazhab, tapi kurang jelas anak ini Ustaz, menurut mazhab, Oma, bagaimana cara membersihkan najis yang ada di atas lantai? Apakah dibersihkan 7 kali atau cukup disiram sekali tanpa memastikan bahwa najis benar-benar hilang? Ya, itu nanti insya Allah kita bahas di babnya tersendiri. Menghilangkan najis ya, di mazhab Hambali itu, karena kita pakai kitab Hambali ya, sebagai korornya, sebagai kurikulumnya. Jadi kalau ada pertanyaan menurut mazhab, nah ini berarti mungkin yang ditanya adalah menurut mazhab Hambali. Apakah harus 7 kali atau 1 kali? Itu nanti insya Allah kita bahas. Jadi itu masuk pada pembahasan apakah lantai itu bisa dianggap seperti tanah. Karena kalau di mazhab Hambali, membersihkan najis yang ada di tanah itu cukup dengan 1 kali basuhan atau 1 kali ya basuhan ya, siraman. Tapi kalau benda najis yang menempel di tangan, di pakaian, itu harus 7 kali basuhan. Ini berbeda dengan pendapat mazhab lain. Mazhab Hambali harus 7 kali. Ada dalilnya sendiri mazhab Hambali. Tapi nanti kita bahas insya Allah apakah misalnya lantai bisa kita kiaskan dengan tanah dan seterusnya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan pendek Ustaz, tapi penting buat dia mungkin. Ustaz, berarti buang hajat di sungai seperti di kampung-kampung itu tidak dibolehkan ya Ustaz? Iya, sebaiknya tidak dilakukan ya. Sebaiknya tidak dilakukan. Baik. Anak kira habis pertanyaan nih Kang Edi. Ada yang mau raise hand atau silahkan. Ada yang di chat Zoom mungkin? Ini ada Aki Fatul Anwar, mungkin bisa dibantu unmute host-nya. Ya sudah. Atau Fatul Anwar. Belum. Coba raise hand coba. Ya, silakan. Ya. Sudah. Kok belum? Silakan di. Beliau tidak bisa mengaktifkan audio, oke. Afan Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz Afan, kalau kita kencing di toilet umum itu kan berdiri dan terbuka ya Ustaz. Apa kira-kira hukumnya Ustaz? berdiri boleh atau tidak terbuka. Ya, terbuka. Di toilet-toilet umum itu kan berdiri kan Ustaz? Oh, maksudnya pakai itu ya, apa namanya? Urinoir ya. Iya. Ya, kalau misalnya masih ada bilik yang tertutup, dan maka itu lebih baik. Tapi kalau misalnya harus di urinoir, maka pastikan aurat kita itu tidak terlihat. Ya, walaupun ini tidak utama, tidak afdol ya, tidak afdol. Karena sunnahnya itu adalah kita seluruh badan kita harus istitar, harus tertutup. Jadi yang paling ideal itu adalah kalau ada bilik gitu ya. Di depan urinoir kan bisa ada bilik-bilik gitu ya. Nah, jadi itu yang paling ideal karena di antara sunnahnya ketika menunaikan hajat, badan kita seluruhnya harus tertutup. Seluruh badan kita, kepala kita, tangan kita, badan kita disunahkan untuk tertutup. Kalau aurat kita wajib untuk tertutup ya. Jadi aurat kita wajib untuk tertutup, tapi disunahkan untuk menutup seluruh badan kita. Bahkan ketika kita misalnya ada di tanah lapang, ya nggak ada tempat untuk menutup, ya untuk menutupi aurat kita mungkin masih bisa, tapi untuk menutupi badan kita ini sunnah. Gimana caranya kalau kita di tanah lapang harus jalan jauh sampai nggak kelihatan. Ini sunnah, sunnah saja. Jadi kalau misalnya kondisinya misalnya darurat, misalnya bilik itu sudah penuh semua, kemudian kita sudah tidak tahan misalnya, maka wallahu a'lam tidak mengapa, akan tapi pastikan aurat kita tidak terlihat orang lain. Tetapi dengan catatan ini tidak afdol karena badan kita masih kelihatan oleh orang lain ketika kita menunaikan hajat, apalagi juga kita berdiri dan seterusnya. Nah, tidak masalah kalau darurat. Jazakallah khair Ustaz. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, anak bertanya Ustaz. Anak izin bertanya. Ustaz, kalau misalkan kita buang air kecil, kemudian air kecilnya kena celana gitu Ustaz ya. Itu bagaimana membersihkannya? Apakah cukup dibilas dengan air atau harus dicuci Ustaz ya? Ya, ketika ada percikan air, percikan kencing yang mengenai celana kita, maka bagian tersebut dibasahi dengan air kemudian diperas. Dibasahi, dialiri dengan air kemudian diperas. Sehingga zat najisnya jatuh hilang gitu ya. Iya, diperas. Iya. Kalau cuma dibasahi, ya bisa jadi tidak seperti ketika, kalau cuma dibasahi kan itu tidak seperti ketika kita mencuci. Kalau mencuci kan benar, ada diperas, ada ya demikian. Jadi nggak cukup dengan dibilas, jadi harus diperas, dibasahi dan diperas. Nah, sekunder. Kemudian kembali ke ini, Ustaz, mengenai tadi Ustaz, kotoran hewan yang boleh dimakan kan bukan najis ya. Kalau kotoran kucing gimana, Ustaz? Iya. Kotoran kucing di mazhab Hambali itu najis ya, karena kucing itu haram dimakan. Tapi tentunya ada perbedaan pendapat di masalah ini dan kita saling menghargai pendapat yang berbeda. Nah, tapi Anda lebih cenderung pada pendapat itu najis karena kucing itu najis. Oke. Kucing itu maksudnya haram dimakan sehingga kotorannya itu najis. Iya. Ya, cukup Ustaz. Ya, silakan. Kalau seandainya kita mengetahui najis itu setelah sholat, kita apa sholatnya harus diulang, Ustaz? Kalau ada najis, kita. Dalam masalah ini pendapat di mazhab Hambali sholatnya harus diulang karena ketika seseorang itu lupa, misalnya lupa tadi belum ambil wudhu atau lupa bahwa oh ternyata ada bau najis di badan kita, maka di mazhab Hambali itu harus diulang sholatnya ya karena syaratnya tidak dilakukan. Akan tetapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memilih pendapat Imam Mazhab lain, dan ini riwayat kedua dari Imam Ahmad yaitu memilih pendapat bahwa kalau yang lupa itu adalah najis maka sholatnya sah, kalau yang lupa itu hadas, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Jadi maksudnya pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah membedakan antara hadas dengan najis. Kalau tadi lupa bahwa ternyata belum wudu ketika sholat, sholatnya nggak sah, tetap harus harus diulang. Tapi kalau misalnya najis, tadi ternyata ada benda najis di pakaian, sholat nggak nyadar, maka ketika menyadarinya setelah selesai sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Kalau menyadarinya ketika saat sholat, najis tersebut harus dihilangkan, entah gimana caranya. Ya, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, sendal beliau ada najis, kemudian beliau lepaskan ketika beliau sedang sholat. Ini dalilnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, tapi ini insyaallah kita akan bahas di bab sholat, ya. Jadi memang sangat terkait, banyak keterkaitan antara bab fikih, ya. Bukan, tapi pembahasan yang mungkin agak terperinci itu mungkin ketika nanti kita bahas syarat sholat. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Ada pertanyaan ya, baru masuk, Ustaz, di chat room, Ustaz. Oh iya, silakan, Pak. Pertanyaan dari Ukti Harnum Suri. Afal isi bertanya, Ustaz, apakah ada doa dalam melakukan hajat sehingga bisa dibaca dalam hati saat berada di toilet? Dan bagaimana hukum nikahnya orang yang berzina? Syukran jazakallah. Iya, disunnahkan untuk membaca doa sebelum masuk toilet. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ketika keluar dari toilet, maka disunnahkan untuk membaca ghufran. Ya, ghufran, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhab 'anni al-adza wa 'afani. Ya, jadi itu doa yang ada diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita buang hajat, ya, sebelum dan setelah toilet, ya, sebelum masuk toilet dan setelah keluar dari toilet. Kemudian pembahasan pertanyaan yang kedua itu mungkin disimpan dulu insyaallah, ya, karena agak jauh materinya, ya. Ya sudah. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan ada satu pertanyaan lagi mungkin, Ustaz, terkait toharoh, ya, materi toharoh kemarin. Itu kan Ustaz kemarin menjelaskan kalau wudu itu bisa dengan cukup dengan air satu gelas pun bisa gitu, Ustaz, ya. Tapi kan di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 itu kalau wajah dan tangan itu kan dibasuh, Ustaz. Kemudian yang disapu hanya kepala, kaki juga dibasuh gitu, Ustaz. Apakah itu dibasuh itu maksudnya disiram atau cukup di ini, Ustaz, diusap aja gitu, Ustaz? Disiram, air harus mengalir, ya. Kalau diusap itu berarti tangan kita dibasahi dengan air, kemudian diusap. Ya, seperti ketika kita mengusap kepala, itu berarti tangan kita yang basah dengan air wudu digunakan untuk mengusap kepala. Tapi kalau membasuh, itu berarti airnya harus dibuat mengalir. Tidak cukup dengan cuma air yang basah, kemudian diusapin. Harus dialirkan airnya. Cukup, Ustaz, ya. Kalau air sedikit, masih cukup, Ustaz. Cukup. Nabi Muhammad SAW terbiasa berwudu dengan cuma satu mut. Ya. Ya. Dan mandi itu dengan satu sok, 4 mut. Kalau kita beratus-ratus liter untuk mandi, ya, itu cukup berkali-kali mandinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, demikian pula wudu kita banyak sekali. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan melarang kita untuk boros air walaupun kita sedang berwudu di air yang mengalir, ya. Jadi walaupun kita berwudu di air yang mengalir, misalnya di sungai gitu, ya, nggak boleh kita boros air ketika berwudu. Bahkan ketika kita berwudunya dengan air sungai tersebut. Sekian saja sepuluh yang atas penjelasannya. Ustaz, ternyata pertanyaan sudah semua dijawab, Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan, Ustaz? Ya, jazakallah khairan. Nah, mungkin sedikit pesan ini dari para ulama, pesan untuk kita semua, untuk diri anak pribadi dan untuk kita sekalian gitu ya. Jadi masalah istinja, istizbar itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya dengan semangat ya, karena itu akan mempengaruhi ya ya apakah kita sudah terbebas dari benda najis atau tidak, dan itu juga nanti akan mempengaruhi sholat kita. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari bab ini, dan tentunya kitab yang kita gunakan untuk mempelajari bab ini itu pakai kitab Hidayatul Abid. Ini adalah kitab untuk pemula. Banyak sekali permasalahan yang belum dibahas di kitab ini, seperti contohnya sunnah-sunnah, yang hal-hal apa yang disunnahkan ketika kita menunaikan hajat, hal-hal apa yang dimakruhkan ketika kita menunaikan hajat, dan seterusnya. Jadi itu banyak ya pembahasannya. Tapi semoga dengan yang singkat ini kita memilih kitab yang ringkas supaya kita bisa ya bisa istiqomah, lebih mudah untuk istiqomah biiznillah dalam menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu dengan kitab yang ringkas terlebih dahulu, maka itu akan memudahkan kita untuk lebih mudah istiqomah biiznillah. Daripada kalau kita misalnya membahas masalah istinja istijmar ini 3 pertemuan, 4 pertemuan, 5 pertemuan misalnya, enggak habis-habis gitu ya. Maka kita akan cepat bosan dan susah untuk istiqomah. Akan tetapi ya kita beri kitab ringkas. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya bisa mempelajari fikih sampai banyak dulu bab-bab yang dipelajari, kemudian nanti kita memperdalam lagi di kitab yang lain dengan penjelasan yang lebih rinci, dan itu akan lebih mudah karena kita sudah mempelajari kitab yang sedang kita bahas sekarang. Nah, jadi saran dari para ulama adalah berikanlah perhatian untuk mempelajari bab ini dan juga bab-bab fikih yang lain. Nah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas pembahasan materi, jawab pertanyaan serta nasihat.